فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. Maka mereka pun menunggu melihat apa akan terjadi dalam hal ini. Tumma sawwa, tumma surya al-Malik. Kemudian setelah itu hilanglah kemarahan dari Imam Malik. Fakala, lalu dia berkata, al-kaifu ghairu ma'qul. Pembagi badan tidak bisa ditahan. Wal istiwa ghairu majhul. Istiwa ini bukan hal yang majhul, dimaklumi. Jadi Imam Malik itu ya, beriman tentangnya adalah wajib. Kecuali yang kedua, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Wa illa aqatu an takuna dhalan, dan sungguh saya khawatir kamu adalah orang yang sesat. Thumma amara bihi. Kemudian Imam Malik memerintah supaya orang ini sekarang kerubunya sudah bosan saya berbicara. Kita itu kan hanya singa atau gimana? Ya? Sudah jam 9. Saya cukupkan atau kita lanjutkan? Baik, katanya disukupkan dulu. Dan kelihatannya enggak efektif untuk tanya jawab sekarang. Sebab nanti agak enggak kedengaran dengan jelas jawabannya. InsyaAllah kalau ada pertanyaan kita undur nanti di pertemuan besok insyaAllah. Baik, saya cukupkan dengan besok InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.